Ustaz, di grup WhatsApp teman-teman SMP ada yang mengajak untuk minum-minum khamer dalam rangka merayakan ulang tahun teman yang lain. Apa saya juga wajib ingkar mungkar dan kasih nasihat atau di dalam hati sudah cukup? Hati sudah cukup, tapi mestinya Anda nasihatin. Tinggal ketik enggak bertemu sama orangnya, kenapa lagi? Apalagi yang mesti ditakutin? Menurut saya, gitu kan, atau dengan bahasa Anda, minum khamr kan diharamkan dalam Islam. Maka teman-teman yang muslim mestinya menjauhi dan teman-teman non-muslim mestinya menghargai teman-teman, kan begitu. Enggak ada sesuatu yang salah kok di situ. Kita bukan memukul orang, kita sedang menyampaikan apa yang agama kita nak berikan. Siapa tahu tiba-tiba ada yang tangkap yang positif, oh iya benar ya. Terus ingat ya, ingkar mungkar usahakan diikuti dengan ma'ruf. Karena ma'ruf ini yang jadi solusi nanti. Misal, daripada minum khamar, lebih baik kita buat minum madu, wijang jahe, apalah gitu kan, kasih solusi. Lebih hangat, tidak mabuk gitu kan. Ya misal contoh, ya tidak harus dianggap itu buruk. Mungkin diikutin dengan apa, mungkin bisa di-shirt manfaat orang minum jahe, manfaat orang minum apa, minuman yang baik, madu. Bukan mustahil, siapa tahu orang baca subhanallah, bagi kita sederhana tapi bagi dia sesuatu manfaat yang besar, Allahu a'lam. Ya tiba-tiba iya deh kalau gitu. Ya kalau perlu Anda yang racik, siapa tahu nanti bisa buka restoran.